Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yanqasimu al-alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam terbagi juga menjadi isim, kunyah, laqab. Al-ismu kama masalna ka Zaidin wa Usama. Isim sebagaimana kami berikan contoh Zaid Usama. Wal kunyatu masuddira bi abin wa ummin. Kalau kunyah itu yang diawali oleh abin dan ummin. Ka Abi Bakrin wa Ummi Kulsum wa Abil Hars lil Asad, ya. Wa Ummi Iryad lil Aqrab. Wal laqabu maya ma ash'ara bi rif'ati musammah. Ka Zainil Abidin au bi da'atihi. Ka Battah wa Anfin Naqah. Nah, sedangkan laqab, julukan, ialah yang mengesankan akan ketinggian orang yang diberi laqab tadi. Semisal dapat laqab julukan Zainul Abidin, ya, or perhiasan agama, atau perendahan terhadapnya. Kabattoh, si bebek, anfin naqoh, hidung onta, taibar kelebihkum. Jadi qala syarih hafidhahullah fal ismu al muradu bihi ma laysa bi kunyatin wala laqabin. Isim adalah ma laysa bi kunyatin wala laqabin. Ya. Atau kita katakan isim itu adalah yu'ayyinu musammah. Isim adalah yang menta'yin yang diberikan nama. Ya. Baik dia mutlak secara mutlak ka Zaid, ya, alam syakhs muayyan, ya, nama orang yang tertentu. Usamah alam jins, kalau Usamah alam jins lil asad, kalau Zaid alamun li syakhsin, kalau Usamah alamun jinsin. Nah, sawaun kana alamu syakhsin, ya, sawaun kana alama syakhsin, apakah dia alama syakhsin atau alama jinsin. Kalau alam syakhsin Zaid, ya. Kalau alam jins sama kama taqaddama wa huwa al-aksaru minal kunyati wal laqab. Nah, inilah yang kebanyakan pada dia lebih banyak daripada kunyah dan laqab. Ya. Wa qawluhu wa ma suddira bi abin wa ummin. Ini apa? Kunyah. Ya. Ya. Tai yang diawali oleh abin dan umin. Jadi nanti diidofah apa? Nanti abun, abun, umun itu mudof, diidofahkan kepada misalkan Bakar, Abu Bakar. Tai Abu Bakar Siddiq. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Tai ila akhir. Qala syari'i sawa'un kana al-makni biha alaman syakhsiyan ka Abi Bakrin wa huwa Abdullah ibn Utsman Abi Quhafah wa Ummu Kulsum wa hiya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zaujatu Utsman ibn Affan. Baik. Apakah dia yang sawaun kana al-makni, yang di, sama aja. Apakah yang diberi kunyah tersebut dengan la, dengan kunyah tadi adalah alam syakhsian, ya, alam syakhsi bukan alam jinsi. Alam syakhsi semisal Abu Bakar. Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Utsman, ya. Ada yang menyatakan namanya adalah Atik, namun yang tepat adalah namanya adalah Abdullah, nama aslinya Abu Bakar, kunyahnya, namun terkenal dengan kunyahnya. Biasa begitu, ya. Dahulu orang-orang Arab ada yang terkenal dengan nama kunyahnya, semisal Abu Hurairah. Ya, para ulama menyebutkan nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Namun juga ada ulama yang mengatakan enggak, nama aslinya ya Abu Hurairah. Ya, baik. Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Adapun Atik itu sebenarnya lakop aja. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Atik, namun yang benar adalah itulah laqab. Yang benar adalah Abdullah. Jadi dari sini berarti nama khulafa ar-rasyidin semuanya diawali huruf ain. Abdullah bin Utsman, Umar, Utsman, Ali. Huruf ain semua. Ya. Wa Ummu Kulsum, Ummu Kulsum hiya bintu Rasulillah. Ini istrinya Utsman yang wafat radhiyallahu ta'ala anha. Au jinsian, atau juga abun umun ini, apa lakob ini boleh juga kepada isim jins. Isim jins Ka'abil Husain. Itu li Sa'lab. Itu Sa'lab, musang punya lakob. Lakobnya apa? Abil Husain. Ya. Atau serigala juga punya lakob, Abi Ja'dah. Ya. Wa misalai al-musannifi, dan kedua contoh musannif. Misalai, bukan misali ya. Misalai al-musannif, dan kedua contoh musannif tadi apa? Ya, Ummu Iryat. Ummu Iryat itu akhwat mana itu? Ya, kala jengking. Satu lagi tadi apa? Ya. Abul Hars. Abul Hars itu kunyah dari singa. Ya, Abul Hars. Jadi yang lakob itu alam saksi dan alam jinsi. Ya. Tabarakallahu fik. Ya, kunyah. Kunyah terkib idofi. Sadruhu abun wa ummun. Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin. Ah. Tabarakallahu fikum. Abu Bakar, Ummu Kulsum, itu kedua kunyah. Li anna sadrahuma abun wa ummun, gitu kan. Wa laqab, laqab itu semisal Zainul Abidin, ma asy'arat bi rif'atin. Dia yang mengesankan adanya pujian, ketinggian, semisal Zainul Abidin. Ya. Kalau Imam Nawawi apa laqabnya? Muhyiddin. Ghazali apa? Hujjatul Islam. Ibn Taimiyah apa? Syekhul Islam. Syekh Muhammad bin Abdullah apa? Sama, Syekhul Islam Al-Mujaddid. Imam Bukhari apa? Amirul Mukminin fil Hadis. Nah. Ya. Lakob kayak gitu, julukan. Nah itu. Daruqutni apa lakobnya? Ya, Amirul Mukminin fil Jarh wa Ta'dil. Ya. Itu lakobnya. Ya. Banyak ulama kayak gitu. Tajuddin As-Subki. Ya, Tajuddin As-Subki. Tabarakallahu fik. Nah, lakob itu bisa yang mengesankan pujian kayak tadi, atau yang perendahan. Ya. Perendahan. Ya, semisal Amr ibn Hisham, siapa? Siapa lakobnya? Hah, Abu Jahal. Itu Abu Jahal lakob apa kunyah? Ya, lakob dalam bentuk kunyah. Namanya bagus juga. Hah? Iya. Antum bawa pakai nama Abu Jahal? Nauzubillah. Oh. Oh iya. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Wa Zainul Abidin wa huwa laqabun li Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Dia laqab untuk cucunya Ali bin Abi Talib, anaknya Husain, Ali bin Husain. Jadi Husain anaknya Ali, punya anak nama anaknya, nama bapaknya. Ya. Ya, itulah Zainul Abidin. Yang ketika orang-orang Rafidah Syiah dulu mengajak beliau ya kepada kesesatan mereka, kemudian dicegah oleh Ali bin Husain Zainul Abidin ini, ya, dan orang Syiah itu menolak beliau, maka beliau mengucapkan rofaduni, rofaduni, ya. Rofado yarfudu apa artinya? Menolak. Mereka menolakku. Ah, dari situlah nama Rafidah. Mereka lah Rawafid, kaum penolak, gitu. Mereka asli menolak Ahlul Bait. Nah, begitu. Aslinya menolak Ahlul Bait. Karena mereka rafadu ya Zainal Abidin. Mereka menolak ya Zainal Abidin. Siapa itu Zainal Abidin? Lakob dari Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib. Daib. Taib, apakah yang mengesankan adanya rif'ah ketinggian pujian au wadhaatihi atau celaan bi fathid dad al mu'jamah. Ya. Yaitu artinya apa? Zammihi, celaan. Ya. Semisal apa? Kata beliau ya, wal dha'ah khilafu rif'ah fil qadar. Ya, kalau dha'ah itu lawan, berbeda dengan rif'ah dalam kadar itu, dalam kadarnya. Artinya dia kalau rif'ah artinya pujian, ketinggian, pengangkatan, kalau dha'ah kebalikannya, celaan. Ya. Taib. Boleh dibaca bi fathid dad wa kasriha. Boleh di'ah, boleh do'ah. Wa qawluhu kabattah. Ya, semisal battah. Anfunaqah. Battah, si bebek. Bifathil ba. Wa fil qamus, battah. Ya. Wahidul bat. Ya, wahidul bat lil awaz. Ya. Dia untuk angsa itu bebek. Kila battah laqabun. Juga anfunaqah. Wa huwa laqabun li Ja'far ibn Qurayy. Ya, tasghiru qara bi fathil qaf wa sukunir ra wa bil ain al muhmalah. Baik. Nah, anfunaqah hidung unta laqab untuk Ja'far bin Qurayy. Qurayy itu tasghir dari qara. Ya. Kenapa penyebabnya apa kok bisa dijuluki ini? Lihat itu, qala fit tasrih wa sababu jarayani hadha laqab. Ya, sebab berlakunya laqab ini alih kepadanya, kepada Ja'far bin Qurayy, anna abahu, bahwasanya bapaknya, bapaknya si Qurayy tasghir dari qara, dzabaha naqatan, menyembelih sebuah ekor onta, waqassamaha baina nisaihi, dan dia membagi-bagikannya kepada istri-istrinya. Ya. Kepada istri-istrinya. Ya, kepada ibu, para ibu tirinya Ja'far bin Qurayy. Kemudian fa ba'asathu ummuh, dan ibunya Ja'far mengutus si Ja'far ke menemui bapaknya, ila abi. Ya. Walam yabqa, minta gitu. Kok istri-istri yang lain dapat? Ya. Ada mana nih, kata ibunya si Ja'far. Coba minta ke binang bapakmu situ, dia lagi bagi-bagi daging unta itu, mintain buat kita. Walam yabqa illa ra'sun naqati. Dan enggak tersisa kecuali kepala unta aja. Faqala lahu abuh. Ya. Maka bapaknya si Qurayy ini berkata kepada Ja'far, sya'nu kabih. Ya, ya cuman ini aja nih. Hah? Kondisinya kamu ini cuman ini aja ini dapatnya nih. Dapat apa? Ra'sun naqah. Ya. Apa, kepala unta. Fa adkhala yadahu fi anfin naqati. Dan si Ja'far ini memasukkan tangannya ke hidung unta tadi. Ya. Wa ja'ala yajurruh. Ya, ja'ala ini min af'al al-muqarabah, min af'al syurur. Yajurruh khobarnya. Dan mulailah dia menyeretnya. Diseret tuh kepala unta tadi. Dia masukin ke tangannya. Nah, dia masukin. Mungkin Ja'farnya masih kecil waktu itu ya. Masih kecil karena kepala unta panjang, dia seret. Dia seret berarti dipegang, dimasukin hidung, kepalanya nyengser di tanah. Taib. Fa luki babihi. Akhirnya beliau pun dilakopi dengan itu. Anfunako. Itu ngontak. Taib. Taib. Wa kanu yugdibuna min hadha laqab. Dan mereka, dulu orang-orang Arab marah dari laqab ini, hidung ngontak. Ya. Falamma madahahum al-Hutai'ah, ketika Hutai'ah memuji mereka dikauli dengan ucapannya, qaumun humul anfu wal adnabu wairuhum ghairuhumu wa man yusawi bi anfin naqati ad-danaba. Taib. Sara madhan. Dulu orang-orang Arab membenci kalau diberi julukan dengan anfunaqah. Namun ternyata ada seorang penyair namanya Hunayah, Hutayah, memuji. Memuji mereka yang dijuluki dengan anfunaqah. Itu ngontak. Nah, kata Hutayah, qaumun humul anfu. Suatu kaum yang mereka itu adalah anfu, hidup. Wal aznabu. Aznab jamak dari zanbun, dari zanab, ekor. Ghairuhumu. Dan padahal apa kaum mereka itu hidung, ekor-ekor. Ghairuhumu, padahal mereka bukan, enggak memiliki ekor-ekor gitu. Kan kalau onta punya ekor. Kaum mereka punya hidung, padahal mereka enggak punya ekor. Ya. Wa man yusawwi bi anfin naqati adzanaba. Ya. Jadi Hutayah itu nama penyair dari syu'ara Bani Umayyah. Ya. Hutayah. Nama penyair ulung min syu'ara Bani Umayyah. Wa man yusawwi bi anfin naqati adzanaba. Memangnya siapa yang menyamakan hidung unta ya yang berekor dengan mereka? Mereka justru dipuji kalau disebut anfunaqah. Kalau anfunaqah yang itu ada ekornya. Ini kan enggak ada, kalian enggak punya ekor. Akhirnya sara madhan. Akhirnya anfunaqah menjadi pujian. Wa nisbatu ilaihi anfihyun intaha. Nah, dinisbatkan ke situ. Ya. Baik. Lihat wa qauluhu anfunaqah wa huwa luq apa? Laqab li Abi Ja'far tadi sebabnya apa? Ja'alu faluqqiba bihi wa ja'ala yajurruhu faluqqiba. Luqqiba laqaba yulqibu. Faluqqiba, maka beliau pun diberi luqqiba ya. Tadi saya kalau enggak salah lupa ya, mentasdidkan. Faluqqiba. Laqaba yulqibu. Luqqiba bihi. Maka beliau pun diberi laqab dengan julukan tersebut. Intaha. Selesai itu. Ya, sebab terjadinya laqab demikian. Wa hadha ya ikhwah. Fa qala sahibul mutammimah Al-Hattabi rahimahullah ta'ala, wa idza ijtama'a al-ismu wa laqabu wajaba ta'khiru laqabi anhu fil afsah. Nah. Nah, apabila terkumpul dalam ya nama, isim dan laqab, maka wajib ditakhir laqab darinya menurut pendapat yang paling fasih. Ya. Misalkan kita katakan ya, terkumpul Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tadi laqabnya apa? Zainuddin. Mana yang duluan kita sebut? Ali. Hah? Yang kita sebut duluan apa? Nama dulu. Misalnya kita katakan berkata Imam Nawawi, laqabnya apa? Muhyiddin. Qala An-Nawawi baru Muhyiddin. Baik. Nahu ja'a Zainul Abidin. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Misalkan si Zaid namanya Zainul Abidin. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, maka laqab mengikuti isim pada i'rabnya. Illa idza kana mufradain, kecuali jika keduanya mufrad. Fa yajibu idafatul ismi ila laqab, maka wajib mengidafakan isim kepada laqab. Ya. Ini mufrad ini. Keduanya. Mufrad paham? Ma laisa bil jumlah wala syabihan bil jumlah. Nahu Sa'idu Qurzin. Ya, Sa'idu Qurzin. Maka Sa'id ya. Misalkan ja'a Sa'idu Qurzin. Sa'id fa'il, Qurzin mudhofun ilaih. Ya. Nah, Qurzin ini adalah laqab. Sa'id isim diidhofahkan. Kenapa? Karena keduanya mufrad. wala tartiba bainal kunyati wal ismi wala bainal kunyati wal laqabi. Namun enggak ada tartib urutan yang baku antara kunyah dan isim. Atau antara kunyah dan laqab. Antara kunyah dan isim boleh antum katakan misalkan An-Nawawi tadi namanya siapa? Muhyiddin. Qala An-Nawawi Muhyiddin, boleh juga. Kunyah bukan itu. Apa siapa namanya Imam Nawawi? Kunyahnya Abu Zakaria. Qala Abu Zakaria An-Nawawi, boleh juga. Qala An-Nawawi Abu Zakaria. Nah, tidak ada juga tartib antara kunyah dan laqab. Siapa kunyahnya, apa laqabnya Nawawi? Muhyiddin. Ya. Qala Abu Zakaria Muhyiddin, boleh juga. Qala Muhyiddin Abu Zakaria. Yang ada tartibnya kalau terhimpun isim dan laqab. Isim duluan. Tabarakallahu fik. Wa qawlu wajaba ta'khiru laqab fil afsah, ini kalau terhimpun antara apa? Ya. Nah, antara isim dan laqab. Fi hadzal nas bayyana al musannif ahkam at tartib istima' al isim ma'al laqab wal kunyah. Baik. Qala syarih li anna al ay li anna al laqaba fil aghlabi manqulun min ghairi insan, min ghairi insani. Kabattah, ya. Karena laqab fil aglab dominannya itu mankul, dia adalah mankul, suatu yang dialihkan dari selain manusia. Kabatoh, semisal si bebek. Falau kudima, seandainya laqab duluan yang didahulukan daripada isim, la tawahama as-sami'u, maka si sami, ya, misalkan kita katakan, ya, qala batoh, nah, maka sang pendengar latawaham akan mengasumsikan, akan menduga annal murada musammahu al asli, bahwa yang dimaksud ialah ya memang si batoh itu nama aslinya. Ya. Taib. Wa dzalika ma'munun bi ta'khiri. Maka akan lebih aman, ya, dari ke asumsi-asumsi kayak tadi, kalau laqab diakhirkan. Li anna laqaba yushbihun na'ta, karena yang namanya laqab dia menyerupai na'at, menyerupai sifah. Fi isyarihi bil madhi aw dzab, ya, dalam mengesankan apakah ada pujian atau ada celaan. Wa na'tu, karena diserupa dengan na'at, maka hukumnya berlaku. Wa na'tu la yuqaddam 'alal man'ut. Berarti, ya, na'at, karena na'at itu enggak didahulukan pada man'ut. Ya. Kita enggak katakan ja'a al-karimu Zaidun, enggak, tapi kita katakan ja'a Zaidun al-karimu. Fa kadzalika ma asbahahu. Demikian pula yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya berarti yang serupa dengan na'at apa? Laqab. Ya, berarti dia la yuqaddam. Nah, barakallahu fik. Ya. Wa taqyidu bil aglabi lil ihtirazi. Nah, taqyidnya itu pengikatnya, dominannya, pensyaratannya itu lil ihtiraz, untuk pengecualian. Nahu Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin. Kalau orang Indonesia mau irobnya apa? Zainal Abidin. Ja'a Zainal Abidin, ra'aitu Zainal Abidin, marartu bi Zainal Abidin. Nah, harusnya apa? Zainul Abidin. Cuman enggak enak ya, Zainul Abidin. Mas muka ya akhi, ismi Zainul Abidin. Orang Indonesia lebih senang Zainal kali gitu. Nama mantau tawa. Lagu Zainal. Apaan sih? Kejelas ini. Aduh. Hah? Nah, Zainal mantau. Zainal Abidin Domba. Nah, dulu ada nama itu. Ya. Mana kita di? Waqad yataqaddamu ala al-ismi. Qad. Nah, qadnya yufidu ala at-taqlil. Terkadang ya, si lakob dia mendahului isim. Fi ghairil afsah, namun bukan pendapat yang paling fasih. Ya, kaqauli syair, semisal penyekatan seorang penyair, ana banu muzaikiya amrin wa jaddi abuhu munzirun ma'us samai. Nah. Ya. Ana ibnu Muzaika. Nah, amrin wa jaddi. Dia mentakdim lakob duluan. Ya. Aku adalah ibnu Muzaikiya. Ya. Beliau ini Amr bin Malik. Ya. Salah seorang raja di Yaman. Ya. Aku adalah, itu bukan kunyah ya, lakob. Ibnu Muzaikiya. Muzaikiya itu kan Muzaiki. Aku adalah Ibnu Muzaiki, apa, orang yang suka mencabik, anak orang yang suka mencabik-cabik gitu. Dari kata mazzaqa. Itu lakob. Nah, kalau di kita itu julukannya itu serem itu. Serem. Nah. Aku adalah Ibnu Muzaiki ya. Amr. Ya. Amr ya bin Malik. Salah seorang raja Yaman ya. Wajaddi abuhu Munzirun. Dan kakekku bapaknya adalah Munzir. Ma'us samai. Nah, ini lakob ini. Ya. Lakob. Ma'us sama lakob. Air langit. Air hujan. Taib. Fakudima lakob wa huwa qawlu Muzaikiya. Maka didahulukan di sini lakob yaitu Muzaikiya. Alal isim. Daripada isim yaitu Amr. Wahada qalilun. Namun ini jarang. Ya. Wa qawluhu wa yakunu lakob tabi'an lil ismi fi irob. Nah, lakob itu mengikuti isim pada irob. Ila akhir. Annal isma wa laqada inkana murakkabain. Ya. Bahwasanya isim dan lakob jika dia ya tersusun dalam sebuah kalimat, ja'a Abdullah anfu naqati. Nah, berarti i'rabnya anfu itu i'rabnya isim. Dia tabi karena dia menyerupai na'at. Yang namanya i'rabun na'at ya, i'rabu man'ut. I'rabnya na'at ya i'rabnya man'ut. Ya. Taib. Awil awal murakkaban wasani mufradan. Misal yang awal murakkab. Ja' Abdullah. Abdullah kan murakkab. Ya, mudhaf itu. Nah, wasani mufrad. Mufrad battah. Nah, baru i'rabnya sama. Ja' Abdullah battah tu. Aw aksuhu atau kebalikannya. Ya, lakobnya yang murakkab, isimnya mufrad. Ja' Aliun Zainul Abidin. Wajaba itba'u tsani lil awwali. Wajib ya mengikuti i'rab yang kedua kepada yang pertama. Ya. Ya ya, taib. Ala annahu badalun minhu. I'rabnya berarti sebagai apa? Badal. Minhu. Badal apa? Badal kul min kul. Atau disebut badal mutabik. Badal kul min kul. Karena anfunaqah yaitulah Abdullah. Karena Zainul Abidin yaitulah Ali. Ya. Oh, atau boleh juga kita sebut atfu bayan. Nanti di pembahasan badal dan atfu bayan beliau akan merinci perbedaan badal dan atau bayan. Walaupun boleh aja kita katakan badal dan atau bayan itu serupa, namun nanti akan diperinci ada perbedaan. Taib. Ikhwah yang saya nggak mau jelasin sekarang karena nanti di babnya ada ya. Santri lama udah tahu ini pernah ngikutin. Yesoy, udah lewat kan? di Duratul Bahya, di Alfiyah Ibn Malik juga dijelasin. Dan nanti kalau kita udah lewatin pelajaran ini, antum badal dan atau bayin itu mesti tahu di luar kepala ya perbedaannya, biar jangan ya. Kalau sekarang bolehlah kita katakan badal atau bayin sama lah, kita katakan ja'a ya Amirul Abja Umar Abu Hafsin, bolehlah antum sebut, atau bayan badal boleh. Tapi kalau dilewatin pelajaran ini, nah mesti dirinci. Tabarakallahu fik. Wa in kana mufradain. Nah, sekarang jika keduanya isim dan lakob, keduanya mufrad bukan tarkib. Oh, berarti definisi mufrad bukan malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu kalau di mana? Itu kalau malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah itu kalau di mufrad pembahasan khobar. Ya, kalau mufrad dalam pembahasan munada apa? Malaisa mudafan wala syabihan bil mudaf. Nah, kalau dalam pembahasan alam di sini la mufrad itu malaisa murakkaban, yang bukan tertarkib. Ya. Nah, mufrad isimnya Said mufrad. Kun lakabnya Kurs. Nah, juga mufrad. Saidu Kurs. Ja'a Saidu Kurzin. Ya. Berarti i'rabnya Said fa'il. Ya, Kurzin mudafun ilaih. Tayyib barakallahu fikum. Qala syari wajaba 'indal basriyyin idafatul ismi lil laqabi. Lil laqabin. Nah, kata para ulama nahu basrah wajib mengidafakan isim kepada lakob karena keduanya mufrad. Ja'a Saidu Kurzin, ra'aitu Saida Kurzin, marattu bi Saidi Kurzin. Nah. Wa jawwaza al-kufiyun itba' as-sani lil awwali. Sedangkan ulama nahu yang ada di Kufah ya, mereka memperbolehkan ya, yang sani yang kedua mengikuti i'rab yang pertama. Ja'a Saidun Kurzun, ra'aitu Saidan Kurzan, marattu bi Saidin Kurzin. Wa ma dhahaba ilaihi al-kufiyun min tajwizil amraini huwa sahih. Ya. Wallahu a'lam. Dan pendapatnya orang Kufiyun yang membolehkan kedua hal ini itulah yang sahih. Wallahu a'lam. Wa kurzun bidomil kaf wa sukuni ra al-muhmalah wa fi akhirihi zai kurzun huwa fil asl, asalnya adalah khurjur ra'i. Khurjur ra'i. Itu khurj, khurjun itu kan pelana. Ar-ra'i tukang ngangon. Pelana tukang ngangon. Eh, tukang ngangon apa bahasa Indonesia? Pengembala. Kok tukang ngangon? Nah. Ya. Nah, pelana pengembala. Baik. Wa qawluhu wala tartiba bainal kunyati wal isim. Enggak ada tartib antara kunyah dan isim. Wala bainal kunyah wal laqab. Ila akhir. Ai idza istama al ismu wal kunyatu, apabila berkumpul isim dan kunyah. Awil kunyah wal laqab atau kunyah dan laqab. Kunta bil khiyari. Ah, maka Anda boleh memilih fi taqdimi ahadihima ya ala sahibihi wa yalihi al-akhir mu'raban bi irabihi. Antum boleh memilih bala padahal pendahulukan salah satu di antara keduanya dan disertai yang lain dengan i'rabnya. Ya, fama famin taqdimil kunyah 'alal ismi. Nah, kalau ditakdim kunyah dulu pada isim. Ja Abu Abdillah Zaidun. Nah, boleh. Wa qawlu syair aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Nah. Aqsama billah ya, Abu Hafsin. Abu Hafsin kunyah. Umar isim. Abu Hafsin Umar bin Khattab bersumpah pada Allah. Wa min taqdimihi 'alaiha qauluka ja'a Zaidun Abu Abdillah. Ja'a Umar Abu Hafsin. Wa qaulu Hassan Ya, Hasan itu boleh munsharif, boleh ghairu munsharif, ya. Baik. Wa mahtazza arsyullahi min ajli halikin. Sami'na bihi illa li Sa'din Abi Amrin. Sa'ad ibn Mu'ad itu sahabat yang mulia. Baik. Nih, perkataan Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mahtazza. Ihtazza itu artinya apa sih? Bergetar. Dan tidaklah arsy Allah bergetar min ajli halikin, karena sebab halik. Halik itu kematian. Karena sebab kematian seseorang. Sami'na bihi, yang pernah kami dengar itu dari Rasulullah SAW, illa li Sa'din Abi Amrin, melainkan karena kematian ya Sa'ad bin Abu Amr, Sa'ad bin Mu'ad Abu Amr. Nah, ini berarti ditakdim isim dulu baru kunyah. Wa min taqdimil kunyah ala laqab, kalau ditakdim kunyah daripada laqab, ya qauluka ja'a Abu Abdillah Zainul Abidin. Wa min taqdimihi 'alaiha, kalau berarti dibaliknya. Ya. Taqdimul laqab 'alal kunyah. Qauluka ja'a Zainul Abidin Abu Abdillah. Ya, mantap kunyahnya apa? Abu apa? Abu Qasyah. Bima kunyahnya apa, Bima? Belum ada. Abu Soda. Suka minum soda, gitu kan? Ketika kalau antum mendahulukan kunyah tadi, Abu Hanifah. Iya. Boleh, dibalik bisa. Mantok ja'a, mantok Abu Uqasyah. Ja'a Abu Uqasyah, mantok. Lakobnya apa lakobnya? Abu Nador. Arah dia. Topik kunyahnya apa? Belum ada. Bikin dong, sahabat aja masih kecil punya nama kunyah. Abu Umair tuh dulu masih kecil. Eh, siapa Mujahid? Ah, Mujahid kalau masih kecil masih punya kunyah. Mujahid, apa Mujahid Abu kunyahnya? Abu Mujahid. Abu Mujahid, nggak apa-apa. Abu Mujahid, nggak apa-apa. Muslim, Abu Syir. Baza Abu apa baza? Hah? Bingung dia, nggak tahu. Abu Qurratil Qadam. Herlin. Baik. Ah, dikit lagi nih, habis. Poin qasimu al-alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Alam juga terbagi menjadi mufrad dan murakkab. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin wal murakkab salah satu aksam. Murakkab ada tiga. Ya, ini pembahasan al-mufrad wal murakkab. Ya. Murakkabun idofi ka Abdullah Abdurrahman wa jami'il kunah, dan seluruh kunyah Abu Abdillah, Umul Hasan, dan wa murakkabun masji, ada murakkab masji. Masih ingat masji? Ya, dua isim jadi satu isim. Kaba'labak, Hadramaut, Sibawaih wa murakkab isnadi, ada murakkab isnadi. Ya, semisal ka Barok, Baraka nahruhu wa syaba qarnaha, itu murakkab isnadi. Ya. Tabarakallahu fik. Kalau mufrad berarti ma yakunu mujarradan an tarkib idafi masji au isnadi. Berarti begitu. Qala asy-syarih wa in qasimu alam aidan ila mufradin wa murakkabin ay al murad bil mufrad fi hadzal bab ma laisa murakkaban. Yang bukan murakkab. Ya, kami salai al-musannifika. Nahu usamah wa su'alah. Wa qawlu muraqab idofi. Nah, muraqab idofi. Hadal kismu huwal aksar. Ini jenis ini yang paling banyak. Fil a'lam al-muraqabah. Pada nama-nama yang muraqabah. Wa dobituhu, dobitnya ketentuannya annahu kulus main dia adalah setiap dua isim nazala sanihuma manzilat tanwini mimma qablahu. Yang keduanya, isim yang keduanya itu nazala menempati manzilat tanwin, menempati posisi tanwin dari yang sebelumnya. Itu irok murakab, apa namanya? Tarkib idofi. Ya, tarkib idofi. Ya, Abdullah. Nah, yang keduanya menempati tanwin gitu. Dari yang sebelumnya. Kan Abdun. Ya kan dia Abdun tuh. Nah, diidofahkan Abdullah. Maka mudofnya enggak boleh tanwin. Baik. Wa hukmuhu ayyu raba al-juz'u al-awwalu juz bagian yang pertama di'irab minhu bihasabil awamil, sesuai dengan awamil. Kalau dia fa'il ya ja'a Abdullah, Abdu mar, ya, Marco itu. Kalau dia mansub maf'ul bi ja'a Abdullah, majrur marartu bi Abdillah. Baik. Wa yujarru asani, sedangkan yang kedua yujarru dijerkan bil idofati daiman sebagai idofah. Ya deng, apa di idofah dijerkan dengan idofah, amilnya idofah. Ya, sebagai mudafun ilaih, always, daiman. Wa murakkabun masji, murakkab masji, masji itu kan bercampur ya, dua isim jadi satu. Ba'labak, Hadramaut, Sibawai. Kota kota madabitul murakkabi al masji fi babi malayan sorib. Ini udah lewat di babu mugair munsorib. Amma hukmu fa innahu yu'rabu i'raba malayan sorib. Dia di'irab dengan i'rab mugair munsorib. Malam yakun makhtuman biwaih, selama tidak diakhiri oleh waih. Ini menurut pendapat yang paling yang tidak kuat. Kalau yang pendapat yang kuat apa? Dia mabni, mabni al-kasr. Ja'a sibawaihi, mura'itu sibawaihi, maratu bisibawaihi. Namun ada yang mengatakan di ghairu munsharif juga. Fa in kana makhtuman biwaih, kalau dia diakhiri dengan waih, bunia al-kasri fil ashhari. Balik pendapat yang ashar, yang paling masyhur, dia mabni alal kasrah. Wa qawluhu murakkab isnadi, murakkab isnadi. Contohnya baraka nahruhu. Ya. Baraka nahruhu. Baraka fi'il, nahruhu fa'il. Itu. Taib. Ya. Dawbitu hadal kismi, ketentuan dari kism ini, kullu makana jumlatan fil asli, yaitu yang dia adalah jumlah, pada asalnya dia adalah jumlah. Ya, jumlah fi'liyah misalkan. Ka baraka nahru, baraka fi'il, nahru fa'ilnya. Bifathir ra al-ula, yang pertama dipatahkan ra. Wadommu as-saniyah, yang kedua didomahkan, fa'il. Syabak kornaha, ya, qarna fa'il dari syaba. Ya, ta'abbata syarra. Wa nahwi dzalik dan semisalnya. Nanti di footnote tuh ada, tenang aja. Kalau apa? Baraka itu kan baraka berkilat ya. Nahruhu ya. Berkilat. Sebentar. Saya jadwal jemput bocah sekolah nih. Bentar. Istri saya selesai. Boleh tanggung. Gak apa-apa lah, telat-telat dikit. Mana tadi? Wanahu dzalik. Lihat di footnote. Baraka nahru qala fil qamus innahu laqabu laqab rajul. Wa amma syaba qarna itu baraka berkilat. Nahruhu naharnya, lehernya. Ya itulah qob. Padahal isnadi dia fi jumlah aslinya. Syaba qarnaha. Itu laqab imra'ah. Ya. Qarna, qornun. Qarna kedua tanduknya kan karena dia mudhof nunnya dihadzaf. Ya. Dia laqab dari imra'ah. Wal muradu bi qarnaha itu du'abata. Dua kepangan. Du'abata sya'riha. Dua kepangan rambutnya, bukan dua rambut, dua tanduk ya, dua kepangan seakan-akan kayak tanduk. Syaba qarnaha gitu. Ya. Terus amma ta'abbata syarra fi qala fi qaus laqab sabit ibni Jabir. Ya. Itu apa artinya ta'abbata? Menjepit ya. Menjepit syarran ya, keburukan ya. Ahadur rabil al-arab min mudar, dari bani mudar ibni nazar, li'annahu ta'abbata jafira sihamin, karena dia menjepit jafir. Jafir itu tempat apa? Anak panah dari kulit siham. Dia karena dia menjepit tempat anak panah dari kulit di panah, di busur. Wa akhadha qausaha, dia mengambil kausnya. Itu apa namanya? Kausnya ininya. Tak, itu ininya. Karetnya ya. Wa ta'abbata ya, sikkinan. Dan dia menjepit sikinnya, pisaunya. Fa'ata nadihim, ya, dia pun datang menyeru mereka. Fawaja'a ba'duhum, maka sebagian mereka memukulnya. Ya. La yusaggar, nama ini enggak bisa ditasgir semua ini. Ya, kalau dari murakkab isnadi enggak bisa ditasgir, wala yurakham, tidak bisa ditarkhim. Ditarkhim nanti ada pembahasan ya. Tarkhim. Ya, tarkhim itu ngerti enggak? Kalau tasgir udah ngerti ya? Abdun Ubaid. Kalau di tarkhim ya, misalkan tarkhim itu ya Aisyah menjadi ya Aish gitu. Ya Ja'far, ya Ja'fu. Nah, gitu. Ya, wa nisbah ilaih. Ya. Dan enggak boleh dinisbah. Ya. Ta'abbati enggak bisa begitu. Wakilah ghairu dzalika kama fi sujai. Ya. Wa hukmuhu annal awamila la tu'assiru fihi syai'an. Bahwa amilnya itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun, bal yuhka ala makana alaihi minal halati qabla tasmiyati. Bahkan dia dihikayatkan. Ya, sebagaimana dia sebelum diberi nama tadi. Wa yakunu i'rabuhu bi harakatin muqaddaratin. I'rabnya dengan harakat muqaddarah, mana min dzuriha? Apa yang mencegah nampak harokat aslinya? Istighalul mahal biharokatil hikayah. Ya, karena istighalul mahal, dia disibukkan dengan menempati harokat hikayah. Fatakul ja'a baraka nahruh, ro'aitu baraka nahruh, marartu bi baraka nahruh. Subhanakallah. Alhamdulillah.